Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.